tapi tidak pernah kau terfikir. Pelabuhan impian itu mungkin aku mau tapi ragu, benci tapi rindu, atau pura-pura tidak tahu. Semua tahu aku jatuh hati padamu, tapi mengapa tak juga kau buka matamu. Mereka tahu aku jatuh hati padamu, tapi mengapa tak juga kau buka matamu. Lihat sekeliling, bukalah cakrawalamu sejelas. Monyet pun tahu aku jatuh hati padamu, tapi mengapa tak juga kau buka matamu. Mereka tahu aku jatuh hati padamu, oh, tapi mengapa tak juga kau buka matamu. Tapi mengapa tak juga kau buka matamu, oh, yeah. Tapi mengapa tak juga kau buka matamu.